أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلامته جعل نوره غالبا فيه الكائنات تويت تنغر يا صاحب يكون يكره يا صاحب إن دلم غالبا mutre ruh ya sahib ing dalem galibe fi hisil kainat ing dalem hisine sakehe maujudat mungkinat atawa sakehe maujudat mungkinat kang bangsa his kalamu daiman fil fuqa sanutawi ucapane sahib hale mayang iku ing dalem tetep ing dalem sakehe kang bisa ing Allah. Jelema moal diangkat jadi wali ku Gusti Allah. Lamun encan dibere rasa. Tamis baina didain. Ngabedakeun antara dua perkara anu lalawan. Hiji sifat rububiyah jeung sifat ubudiyah beres kurang dicaritakeun. Nomor kedua kuari adalah sifat basariyah jeung sifat kituruhaniyah. Kamari kurang geus dibahas sebagian. Lamun jelema ngurusanana, ngurusan jasad bae. Urusan kemanusiaan zohir basyariah ruhaniah tinggalin bakal lamun jelema urusan ruhani terus sesuai jeung aturan-aturanana aya pembimbingna disebut guru mursyid makanya na mengabaikan urusan-urusan basyariah maka nu jadi imam adalah ruhna ieu awak nuturkeun kana roh. Jadi gerak seseorang bakal kapanggih ku urang tina naon nu kumanehna dipigawe sakitulah kaayaan darajat dirina urang bakal kagambar jelema teh bangsa ruhani apa bangsa basari lamun jelema bergelut di urusanana urusan basari berarti ruh kabawa ka basari. Nah iya pak cilaka nu kos kia. Lamun jelema ngurusanana ruhani basariyah na kabawa ku ruhani iya maderes iya maderes nu kos kia. Kurang geus dibahas kamari urusan awak kabawa ka ruhani dimana jelema geus ngurusan ruhani sesuai jeung aturanana mimiti urusan zohir mata, celi, irung, sungut, beteng, dubur, kubul, suku, leungeun. Diurus capek teteh ngurusan kos kitu teh capek jasa. Supaya mata ulah dideuleukeun kana nu diharamkeun ku Gusti Allah, bentukna supaya taat capek. Celi ulah didengekeun kana urusan-urusan muharramat capek teteh. Lamun urang eueuh nu ngabimbing mah asana moal bisa-bisa. Lantaran ujung-ujungna mah lainang urang, gerak peureumna urang teh ya, horenganna nang Allah. Satungtung urang nu ngusahakeun capek. Dina ayana ge nu bisa, dina ayana nu bisa panasaran. Tak aya awewe, peureum. Peureum urang teh peureum haram teh, geus liwat panasaran. Sial bangunna tadi tiungna beureum. Aduh. Geus liwat ka ieu teh tahan nyileuk deui tolol pan. Malah mah dikeprokan prok. Ye, atuh tadi bae. Tah eta teh kos kitu pada sar capek nu mantek. Capek. Urang ayeuna na cet diuk bae. Aya nu liwat. Sabeulah doang. Sabeulah deui beunta. Okos dumbang sa aspek anu anti speaker capek tete capek henteu salah ngan capek sebab ulun ngabimbing sakadar zahir doang maca dina kitab keterangan kos kitu bagus ngan capek bahkan teu datang-datang teu datang-datang capek mah capek teu datang nu mentek sinarna eueuh emang kumaha engke ge teu hayang sorangan tah eta nu mantep mah supaya urang teu hayang neuleuh muharomat muharomat kumaha ilah toriko dididik tadi zahir mah geus capek kuali mulai pendidikan batin golbu dikelilingi ku lelembutan-lelembutan latifatul qalbi ieu eusina latifatul qalbi handapeun golbu belah kenca dua jari. Nah, nukos kie ngarana nafsul lawamah. Nafsul lawamah aya 9, al-lawam, al-hawa, al-makruh, al-ujmu, al-ghibah, ar-riya, az-zulmu, al-kidbu, al-goplah. Mulai ku urang dibanting make zikir sesuai jeung aturan guru. Perem matana. Gomid ainaika. Wa a'li lisanaka. Wadmum sapataika. Bol. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Mulai urang. Perem matana. Isarah kana geus eueuh nu di deuleuh dunya hiji bae mata hate di ka Gusti Allah keur ngabrihan nafsul lawamah mungkin urang bisa sabulan can bisa dua bulan can bisa sataun hayuh bae kuari engke tah mulai urang dibere ku Gusti Allah lantaran dibenturan bae teu hayang leule awewe teh teu hayang sarua jeung deuleuh kocomberan. Kan lamun geus kos kitu mah sanajan di deuleuh ge kurang kiai teu hayang, embung urang. Ngabalieur, barang di deuleuh bekul. Kunaon sia nyeuleuk teu hayang? Emang kunaon? Hideung. Wah, ieu mah korek ka tabib rozak mun kos kieu bae. Teu beres ieu mah ieu. Giliran bae nu putih urang Lampung mencorong bae. Can kajadian teh mun kos kitu mah berarti. Nah, ieu mah eueuh teu hayang, teu hayang, teu hayang tekan ngeunaan lamun teu hayang mah. Aya jeung eueuh akur bae dihareupeun teu dideuleuh ku urang ketika jana ka tukang teu panasaran, beda jeung nu tadi aspek. Maksudna aspek bae kan carang nu norekat jana mah maksakeun. Salah henteu ngan cape. Jarang nu usul. Lantaran zahir doang tah mah, batinna mah tetep ngelemet bae. Buktina ai sapeker haram, ai HP boga. Atuh naon bedana sapeker jeung HP? Malah leuwih jahat HP. Sapeker mangan di lingkungan urang doang ai HP mah jaringanna dunia. Sulah loba omong cenah HP mah panteu ka nyawan ku batur. Eta panyakitna. Tuh, capek. Tapi lamun make batin urang, ih, aya sapeker jeung eueuh akur. HP teu hayang aing mah, komo HP jadul mah. Ya aing mah hayang ge ieu mah nu BlackBerry. Lantaran di dinyana aya gambar naonan ka handphone di jerona. Sial cek bodol emang sial nya mah. Ada kuah deui atuh tuh. Tapi lamun urang diberian teu hayang mah teu hayang, satungtung teu butuh teu hayang. Kumaha sih teu hayang kan teh saya teu hayang. Teu kabeuli lain teu kabeuli. dek 20 ge bisa kabeuli kan teu hayang jang naon atuh jang naon dek hubungan naon urang jeung manusia acana ieu mah dek hubungan antara kiai naon nu dihubungkeunana acana dek carita masalah mah satu datang bae si masalah jeung ulama nu baheula ge daratang malah mamuajahanna urang meunang ganjaran acana urusanna urusan ngariung sapira ngariung atuh paling ngecau Ambon bener bod. Nah, kadang-kadang ka kampung mah teu cau ambon-ambon acan. Cau emas ge tinggaleun. Eta ge nang hape, bea ku hape. Tuh, naon atuh ieu? Hubunganana ieu jeung manusia. Teu hayang, teu hayang. Ruhani diolah. Naek kuari atuh, latifatur ruh, nafsul mulhamah, as-sakhawah, al-qanaah, al-hilmu, at-tawadu, at-taubat, as-sabr, at-tahammul. Mulai ku urang ngabagusa. Ku ari lamun tadi taholi urusanana nyepikeun, lamun ku ari tahalli. Mapaesan diri, ya Allah ya Rabbi. Benturan ku zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. mantak kadenge la ilaha illallah na ge mantep. Henteu cara anu la ilaha illallah cau ambon. Lamun kadeuleu loba berkat na bu mah la ilaha illallah la ilaha illallah. Lamun bangsa eueun naon na jana ge nu mimpi nundutan bloon. Atuh komo batur. Ditoel ku batur. Kang, kunaon? Kok nundutan? Oh, berkatan masalahna. Teu beres. Tapi lamun ka Allah mah beda gerakanna ge. Mendak lamun urang endek lalaunan la ilaha illallah la ilaha illallah. Tapi lamun urang cepet la ilaha illallah la ilaha illallah. Sukunkeun ha. Mala ka ditu namang geus lain la ilaha illallah deui. Illallah. Illallah. Illallah. Ka ditu mah hu hu hu hu hu. Nanaon sia hu-huan. Hatu sesuai jeung pangkat. Aja aya bimbingan-bimbinganna. Tuh, matak jauh kene urang. Jauh kene zikir teh urang mah kakarak datang ka la ilaha illallah. La ilaha illallah. Beres direkam menang duit koma iraha kul huwallahu ahad kos tusuk ngadenge gentea atulah ilaha illallah dipasang kunyana make musik nanaona cenah nurutan wali sanga ulah etana doang ku sia diturutan tuh jeung sagalana tuh cabok bisa ku aing sia ila ilaha illallah dan nurutan wali sanga ayo urusan puasa popoena inurutan piraon nanaona kabeh kusia turutan atuh ngadalil di tipi, di koran ini kan wali sanga kadia sia jeung aing ngomongna soekeun sia ku aing jenggot sia ulah sapotong-sapotong atuh nurutanana la ilaha illallah dan nurutan Sunan Kalijaga make gamelan ayo hirup sapopoe nurutan sarwiti kumas beres atuh. Tuh, teu bisa ngomong jeung aing mah. Kana tah ieu ruhani. Mulai takholi geus kuari tahali. Ya Allah, siap. Kabawa awak ku ruhani. Mulai geus sesuai jeung aturan zikir. La ilaha tap tarik napas. Kadanya kudu di luar asana keur naon ieu. Ya. Habib Rojak kernawan ye. Wah, napas ge mah lain deui asana ieu. Ieu ka mana ieu kok torekat ka napas-napas atuh. Tuh, kan beda. Lamun geus napasna anu diatur sesuai jeung aturan moal tunduh. Da tunduh mah zahir, da tunduh mah awak, hisi ku ari kabawa ka ruhani moal sare. Kuari Habib Lutfi be Habib Lutfi peuting zikir tek isuk-isuk ngobrol berang ngobrol deui kapanggih deui jeung peuting zikir deui nyana ngobrol deui ngopi deui peuting zikir deui tilu peuting teu kadeuleuh hees kok kuat ruhanina diolah diasupkeun zikir aya asma-asma Allahan di awak teh ieu tuh teu tunduh. Henteu tunduh misah roh jeung awak-awak milu ka roh. Nah, iyalah nu kamari teh urang geus dibahas. Kuari mah pengurusanana pengurusan loh roh teu pati diurusan. Ngaji saminggu sakali di aya daek. Diukna ge di handapeun tangkal ambon. Ngarendeng jeung tukang sate. Sorang ngaji jeung ambeus sate gedean ambeus sate. Aduh kumaha. Tetep bae ruhani teh teu kabimbing ruhani. Jadi ieu jasmani bae nu kabimbing teh nu liwatna suara aambeuan ieu jasmani bae geus diurus urusan jasmani bae. Dahar kudu ngawaktu bae mun teu jeung sakitu cilaka lantaran boga panyakit emah istiqomah nyana dahar ai salat teh istiqomah ai dahar istiqomah. Panpohara aja sehat aja. Bloon aja. Bloon aja. Ablaul bloon. Segera rupa istiqomahnya nak. Di urusan-urusan jasad. Jasmani. Basyariah. Urusan rohani. Nanti pernah diurus. Kurang. Sholatna amburadul. asal salat bae salat adat kitu keneh maca Qur'anna diheuleuweung-heuleuweungkeun ge aya anu mayar mahal kenceng murah teu pati kenceng oh bae anu ngondang teu maca-maca Qur'an teu maca-baca Qur'an aya bae anu ngondang rada gede deui merena ceramahna 2 jam setengah. Lamun bangsa nu merena leutik ngan sakadar sajam setengah. Leutik jasa asal datang bae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ieu mah dulur-dulur lah kula mah asal datang bae nya. Jeung geus sarua bae geus niat ngararaji yeuh, jeung geus beuting geus sakieu bae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ja panjang-panjang geus ka uji amplopna teu pati gede. Kitu kan pod. Aduh, teu bareres jasa. Teu beres eta teu kaurus ruhadina teu kaurus lain deuk dakwah lain deuk ibadah salat kos kitu maca Quran kos kitu tipeuna di ruang lingkupna ge kos kitu ngaji di partai bae urang partaina ge hayang make ngajina kiaina eta bae di Golkar khususon ilarui kiai eta bae embung lamun lain kiai eta deuk bener kumaha ruhani. Ja kiai na ge tamah di booking, ngomongna ge teu meunang kaluar ti aturan-aturan partai. Endek bener kumaha? Dina benerna ge bener lalagaan tamah. Teu bisa kaasupan ku isme-isme kiai anu mulus, anu murni, nu lempeng. Endek bener kumaha? Rohani berarti teu diurus keur carita rohani. Kiai mah aya di Golkar, kiai mah aya di PKB, kiai mah aya di P3. Nyana khusus ngabogaan kiai caritana ge caritaan kos kitu bae. Lain deuk ngurus rohani tamah rek ngurusan kantongna. Moal bener kiai kos kitu demi Allah moal bener. Make demi Allah lain lalagaan ieu mah mantep jasa geus. Beusi kurang jelas demi Allah moal bener moal cakai moal. Wacana kiai takabur emang aing aing keur takabur kos kitu tah. Geus moal jasa diteropong ku ahli toriko ahli ruhani moal bener. Lamun peneropongan pikih atuh bener bae ja caritana mah hadis eta Qur'anna eta caritana kos kitu. Cet ahli pikih mah tuh bener bae teropong ku ahli ruhani. Tahamna ge bari ngajebi. Moal we kajeun ku kumaha. Boro-boro batur deuk di beneran kiai na ge teu bener. Jalamun teu dibayar mah nyana ge embung aji didinya di partai. Jalamun teu disuguhan mah cara jurig. Jurig pan usok disuguh mah kan? Make ancak bener teu? Eta jurig teh anu tadi make lisong teh eta jang jurig. Kuari ge kiai nu make susuguh kiai jurig. Moal bener. Pamarentah lamun nyana bener dakwahna di mui atuh balener pan cenah atuh teu balalener atuh muina ge teu ceuk jang ulung hadisna mah eta Qur'anna mah eta Qur'anna mah eta kitabna ge eta kok teu bener atuh pan aya kepentingan di jerona ceuk ahli ruhani moal bener mantak wanieun ahli ruhani mah demi Allah moal bener make sumpah di alam ruhani. Maka pikir atuh bener bae kabeh ge didebatkeun di televisi, di forum, bahsul masail, atuh silakeun bae tambah pikir. Carita ruhani moal bener. Jaanas lain jelema goreng, lain jelema bodo, minantu daripada Ki Ali Ma'asum lain leutik-leutik Ki Ali. Pentaseh Al-Qur'anul Karim, pentaseh tafsir di Indonesia, boga minantu sagede Anas pembanding rup. Kok? Hayu coba pan eta babarengan jeung Habib Rozak korupsi. Sarua. Yeah. Luti eta kan lamun ngomong urang dalil lagi ngajeger-jeger. Oh, hebat jasa. Pohara jasa, tapi kan buktina urusan pikina mah bener eueun nu salah carita mazhabna hebat jasa. Tapi ketika urang kembali ka ruhani, mana? Nah, ieulah yeukeur carita. Awak kabawa ku roh atawa roh kabawa ku awak. Lain jang batur. Kembali ka diri urang, balik di imah merenung urang. Aing si roh aing kabawa ku awak apa awak kabawa ku rohani? Tah, urang sorangan. Jang urang. Barang urang dipikir-pikir, asana roh aing kabawa ku awak. Berarti atuh aing neraka ye. Wah. Ulah ka paeh lah helana. teu sanggupeun pae, tapi lamun awak kabawa ku rohani ketika datang malakal maut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya abdi malakal maut. Masyaallah. Badan awak sesuai jeung tugas abdi rek nyabot nyawa ente. Alhamdulillah malakal maut kunaon lambat amat. Kok lambat sih? Atuh gaeng geugeuraan. Isuk sore peuting berang abdi selalu Allah Allah Allah. Ketika roh dicabut berarti deut menghadap ka Allah. Cepat malakal maut. Waduh, cak malakal maut baru kali ini saya mendapatkan orang begini. Habib rojak tuh enggak begini. Aduh. Tapi ketika roh kabawa anakku jasad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abdi malakal maut. Rek naon? Erek nyabut nyawa. Ah, macem-macem. Lawaka ih. Iya tuh iman dek tugas bae. Henteu, encan siap. Iya tuh siap teh siap ge endek bae. Iya tuh lawaka malakal naon tuh lawaka. Emang ku naon? Apa encan aranggeus? Kredit can aranggeus. Partai can aranggeus. Segala rupa can aranggeus. Sebeda ente cak malakal maut aing mah endek bae. Berat urang deuk maot. Tah, tinggal ku ari urang ngrenungkeun barang datang ka imah aing si mun datang malakal maut siap panteu. Sok ka awak urang. Awak? Ulen. Siap teu si alamun pae? Kurang emang sehat san siap. Pan eukeur SMS-an jeung urang Karawang. Jahe. Kabawa roh urang mah. Tinggal kurang di deureus sakabupaten, tokohna bae, kiaina, ustadna, lobaan roh kabawa ku awak apa awak ka roh. Sok tilei kurang. Di samping nilai jang diri urang, tokoh pemerintahna lobaan roh kabawa ku awak apa awak kabawaan ku roh. Sok tilei kurang. Terus dikembur urang selalu na endek neangan guru jang naklukeun roh urang ulah sambarangan. Ulah sambarangan ulah main guru-guru bae. Ulah main sa guru-guru bae sebab ieu teh deuk naklukeun nafsu supaya kabawa ka roh. Lain deuk dibunuh nafsu teh tapi deuk ditaklukeun supaya milu ka ruhani maju usul ilallah. Ye. Lamun urang ngurusan alat bae tadi ilah berarti kasupkeun nang ke soro sahibua basahirin ardian. Lamun tadi ruhanian samawian ilma basarian ardian ayat cirila samping ge make merek ieu atlas ieu gajah depa ieu gajah lari ieu gajah duduk aya ieu BHS ieu tamer kuari mah aya deui al hidayah samping nama eta-eta keneh aya mereka. Nah, sarua manusia gaya mereka merekna ia adalah jalan ruhani goliban pihisil kainak ajol-ajolan ruhna memikirkan tentang maujudat mungkinat anu hina selalu mata didelekeun kana dunia celi didengekeun kana urusan dunia irung diambekeun kana dunia sungut dunia lengan dunia lengkah lengkah urang teh dunia dunia dunia dunia dina pindah nage ti dunia ka dunia min kaunin ila kaunin aisyah kuari eureun ngawarungna eureun lah kunaon kitu pindah deuk ka mana lain deuk eureun warungna mangeureunan lah deuk pindah bisnis eta mah min kaunin ila kaunin. Ya kuari minta jadi lurah, telah tu beres cenah kieu jadi lurah mah. Aja deuk naon kuari mah golongan deuk pindah bae di Partai Golkar. Totolol tong berarti. Beuki jeung mah tamat atuh. Min kaunin ila kaunin, di dunia kana dunia. Mun kieu mah. Kuna geus malah kegiatan dagang, malah kegiatan di pemerintahan. Kuna teh abdi leuk ngabener hate ibadah ka Gusti Allah. Tah mulai min kaunin ila ukhrawi. Akhirat mah berarti. Beda deh jeung kieu nu kamari magahan ngaji riya. Didi ge aya jelema nak. Teh jadi ajol-ajolan dunia teh terus-terusan nyana kabawa kurusan maujudat mungkinat hisil kainat bahasana ge daiman fil furuqah dina urusan megatkeun soal akhirat dunia asal urang ngobrol caritana carita dunia carita partai carita pemerintahan urusan dunia caritaan dagang caritaan urusanan dunia pegat urusan akhirat ieu berarti roh kabawa ka dunia cilaka ieu mah nukos tah kuari wali mah geus bisa ngabedakeun dirina antara ruhani jeung urusan basyari urusan jasad jeung urusan roh geus bisa ngabedakeun nyana teh geus aya dina hiji makom nu bisa ngabedakeun karasa ku dirina bahwa dirina aya di makom nu lain lantaran celina ge geus teu hayangeun pake ngadengekeun soal-soal nu kos kareut persis okos Kanjeng Nabi Musa alaihi salam ketika anjeunna ditarik ku Gusti Allah titah munajat jadilah nyana munajat ka Gunung Tursina Gunung Sinai setelah nyana mukalama jeung Gusti Allah celi embung ngadengekeun bahasa-bahasa makhluk ku nikmatna ngadengekeun bahasa Gusti embung ngadenge bahasa makhluk celi teh nyeri Kanjeng Nabi Musa pake ngadengekeun suara makhluk teh nyeri embung nyocokan celi bae Kanjeng Nabi Musa teu bisa dakwah dikembalikeun deui ku Gusti Allah teka asli biasa deui ku hari urang berusaha ngadeukeutan ka Gusti Allah makin hari makin lain ku hari mah geus ditarik ieu ku Allah disebut majzub jazab celina dijazab ku Gusti Allah mata dijazab ku Gusti Allah dengan kata singkat majzub perasaan ditarik di ka Allah keun teu hayangeun nyana dedeleuan kana biasa dedengian kana biasa nikmat jeung Allah dirina geus aya di makom eta ngeunaheun bisa ngabedakeun lantaran geus kasorang ku nyana baheula teh leutik rada gede mun cara manusa mah baheula ibadah TTK naek ka SD naek ka SMP kuari geus universitas eta geus sarua bae kos kitu perasaan mantak wali ngarasa dirina jadi wali lantaran pindah perasaan ngan teu beunang bebeja ilham datang bae ti Gusti Allah kitulah ketika manusia diangkat jadi wali bisa ngabedakeun antara syai'anil enan kitu ngaranana diden perkara anu lalawanan nayalah istimewana wali Allah tinggal urang teangan we di mana tah waliullah nungis boga merek modal tadi aya satungtung can kiamat mah wali mah aya bae disebar ku kutubna di berbagai negara moal aya perang mun eueuh wali moal aya dahsyatna hukum mun eueuh wali moal aya sinar Islam mun eueuh wali nu ngahayu-hayukeun kana agama adalah wali baik melalui perpolitikan perekonomian perbudayaan siar-siar mun eueuh wali pareum urang kabawa ieu teh kuruh wali urang teh kabawa ngan teu nyaho di mana ayana wali teu nyaho coba terangkeun di mana wali oh wali mah di mana-mana nu sok make jas bae eta wali walingi teh eta kos kitulah caritana tinggal engke urang leuwih dahsyat deui bakal nyaritakeun perbedaan nomor